Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi telah kita dengarkan tentang pentingnya ilmu syariat sebagai sumber pokok dari kekuatan seorang muslim dan muslimah. Iya. Dan sekali lagi bahwa di dalam menuntut ilmu ini banyak etika-etika, banyak hal-hal yang hendaknya kita saling ingat mengingatkan di dalamnya, selalu diulang dan diulang. Sebab kadar ilmu kalau agung di dalam jiwa, maka seseorang akan mengagungkan ilmu itu dan mengagungkan jalan di dalam menuntutnya serta mengagungkan para ahlul ilm. Kemudian juga dari sebab kekuatan dan sumber pokok yang merupakan kebaikan bagi seorang muslim dan muslimah adalah dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Sebab ilmu itu adalah pohon dan amalan adalah buahnya. Dan ilmu adalah hal yang dipelajari untuk diamalkan. Dipelajari untuk diamalkan. Karena itu di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim digandengkan antara keimanan dan amalan salih. Innal ladhina amanu wa amilus salihan. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Digandengkan antara dua hal. Sebab ini adalah dua pokok yang terikat, saling terkait. Dan apabila seorang bagus di dalam pengamalannya terhadap ilmu, itu adalah sumber kekuatannya dan yang akan menambah taufik, hidayah, bahkan menambah ilmu yang dia pelajari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, diamalkan ilmu yang disampaikan kepada mereka, maka Allah sebut lakana khairan lahum, itu yang terbaik untuk mereka. Nada lebih baik daripada itu. Wa ashadda tathbita, manfaat yang kedua, dia itu lebih menguatkan kedudukan, lebih mengokohkan seseorang. Sebab beramal dengan ilmu ini dari sebab astabat, seorang kukuh dan kuat di atas agama, tegar di atas ilmu. Iya. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Terus manfaat berikutnya. Dan kalau ya seperti itu, pasti kami akan berikan dari sisi kami pahala yang sangat besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan memberikan kepadanya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu kata sebagian ulama, man amila bima alim, allamahu Allahu ilman ma lam yakun ya'lamu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Iya. Sebab amalan ini mewariskan tambahan pada ilmu. Dan itu yang menguatkan, mengokohkan seorang hamba. Dari ucapan yang indah dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau terangkan di beberapa tempat, salah satunya di buku beliau di Tariqul Hijratain, beliau sebutkan bahwa seorang musafir yang berjalan ke negeri akhirat itu perlu kepada dua kekuatan. Seorang musafir yang berjalan ke negeri akhirat perlu kepada dua kekuatan. Iya, dan ini bahasa indah dari Ibnu Al-Qayyim. Beliau ingatkan hakikat dari kehidupan bahwa kita semuanya adalah musafir. Tidak ada yang menetap di atas muka bumi ini. Dan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekadar berlalu. Iya. Jadi seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau sekadar berlalu. Orang yang asing dia di negeri walaupun menetap. Orang asing di situ. Dia bukan penghuni negeri itu, hanya menetap untuk keperluannya. Dari Rusabil hanya seorang pengenlana yang kalau dia singgah di suatu tempat untuk mengambil perbekalan langsung jalan. Inilah kehidupan kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan bahwa seorang yang berjalan ke negeri akhirat, seorang yang berjalan ke negeri akhirat harus memiliki dua kekuatan ini, yaitu kuatun ilmiah wa kuatun amaliyah, kekuatan dari sisi keilmuan dan kekuatan dari sisi amaliyah, pengamalan. Iya, kekuatan ilmiah, seorang yang berjalan ke negeri akhirat dia harus punya pengetahuan mana jalan yang mengantar dia ke negeri akhirat, yang mana jalannya. Dan dimaklumi jalan-jalan itu yang terlihat di pada manusia banyak jalan. Ada jalan lurus dan itu adalah siratullahal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Dan di kanan dan kirinya ada jalan-jalan yang banyak. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang menyuruh ke situ. Iya. Maka dia harus punya ilmu mana jalan lurus yang mengantar dia ke surga. Harus memiliki ilmu. Kalau dia tidak punya pengetahuan, kekuatan ilmiah, maka inilah yang menyebabkan seorang kadang dia berjalan, bergerak, ya, tapi arahnya tidak menentu. Dan ini banyak dari manusia ya. Ada sebagian orang, ya, sholat malamnya, sholatnya banyak sekali. Ada yang sholat 1000 rakaat, ya, ada yang antara maghrib isya bikin sholat sekian rakaat. Ya. Amalan ada, tapi tidak dibangun di atas kekuatan ilmiah, jadi amalannya tidak bermanfaat. Karena itu adalah bid'ah. Sholat ragaib, atau sholat yang disebut antara maghrib isya, sholat awabin, dari hal yang tidak ada tuntunannya. Iya. Antara maghrib isya hanya ada 2 rakaat. Sholat rawatib. Adapun sholat sekian rakaat sampai isya, ini dari hal yang tidak ada tuntunan hadis yang sahih tentang hal itu. Maka harus ada dari kekuatan ilmiah. Sebagaimana seorang yang berjalan, kadang di jalan ada rintangan, ya, dia harus perhatikan rambu-rambu jalan. Ya, kalau ada duri-duri, dia hindari. Ada kerikil tajam, dia tidak memijaknya. Ya. Maka dia harus punya dari kekuatan ilmiah untuk hal tersebut. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah. Jadi kalau dia sudah tahu jalannya, sisa bagaimana dia memiliki kekuatan untuk berjalan. Kekuatan untuk berjalan. Orang yang tahu jalan tapi dia tidak punya kekuatan amaliyah, dia akan tidur di mulut jalan. Atau kadang ada yang tidur di tengah jalan. Atau kalaupun dia berjalan, jalan lemah. Maka ini dua hal harus saling menguatkan. Dan seorang penuntut ilmu salafi, iya, itu dia dikenal dengan amaliyah setelah ilmiah. Dikenal menuntut ilmu dan dikenal dengan beramal dengan ilmunya. Iya. Karena itu tidak cukup seorang hadir di majelis ilmu. Setelah itu amalannya, iya, dari akhlaknya sama saja seperti orang-orang yang tidak belajar. Dan ini adalah hal yang tidak benar bagi seorang penuntut ilmu. Harus terlihat padanya suatu akhlak yang baik sebagai suatu pengamalan dari ilmu yang dia pelajari. Iya. Dan ini adalah dari sumber kekuatan. Sebab ilmu-ilmu, apa amalan-amalan yang baik, pintu-pintu beramal sangat banyak sekali. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberi hidayah kepada kami, menuju kepada jalan-jalan kami. Iya. Jadi kalau ada kesungguhan beramal dengan ilmu, akan terbuka jalan-jalan kebaikan. Terbuka jalan-jalan kebaikan. Ya, dan ini dua hal. Kalau seorang sudah sibuk dengannya, ilmu dan amalan, ini perkara luar biasa. Iya. Cukup menghiasi seluruh aktivitas dari kehidupan. Iya. Tapi tadi saya katakan bahwa syaitan semangat untuk membuat orang keluar dari jalan. Karena itu kadang para penuntut ilmu dilalaikan dari hal-hal yang seharusnya dia lakukan, dari perkara yang sewajibnya dia kerjakan. Iya. Kemudian yang ketiga dari sumber kekuatan adalah seorang mengikuti jalan para ulama, mengikuti jalan orang-orang yang berilmu. Sebab mereka adalah barometer kebaikan di tengah manusia. Iya. Panutan menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala perintah kita untuk selalu berpijak bersama para ulama. Allah firman, وَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَدَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, jadi kalau ada perkara yang terjadi dan perkara ini bisa mengundang kegembiraan umum atau kesedihan umum, ya, ini dua perkara kadang kalau terjadi tanpa pertimbangan yang matang bisa berdampak tidak baik. Sebab suatu hal yang bergembira sekali kadang menimbulkan apa? Menimbulkan sudut kerugian. Berarti kalau dia merasa bergembira dengan keamanan, akhirnya dia lalai dari serangan musuh. Iya. Karena itu tidak semua sudut kegembiraan layak untuk disebarkan. Demikian pula dari keamanan, keamanan dan demikian pula dari ketakutan. Tidak setiap perkara yang terdapat di dalam kekhawatiran boleh untuk disebarkan. Ya. Dan ini ayat turun berkaitan dengan para sahabat yang menyiarkan kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentalak istri-istrinya. Iya. Maka ayat ini menegur para sahabat. Kalau ada berita yang seperti itu, tidak langsung disebar. Tapi dikatakan, ditegur mereka. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Dan dikata mereka kembalikan berita itu kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara mereka. La'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Maka orang yang memiliki kemampuan istimbab akan mengetahui perkara. Iya. Karena itu para ulama dari masa dahulu, apalagi kalau ada masalah genting terjadi tengah umat, yang berbicara adalah yang paling senior di tengah mereka. Iya. Orang-orang yang dituakan di tengah mereka. Perhatikan awal kali bid'ah terjadi di Basrah. Itu disebut dalam tarikh bid'ah sebagai bid'ah amaliyah pertama kali terjadi. Bid'ah amaliyah. Yaitu orang-orang dikir bersama di Kufa. Ya, di Basrah atau di Kufa. Dikir bersama di masjid. Iya. Ada beberapa halaqah. Setiap halaqah dipimpin satu orang. Wahai kaum bertasbih 100 kali. Sama-sama bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini dikir berjamaah ya. Iya. Ini ketika terjadi di masjid. Dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Semua orang tahu siapa Abu Musa al-Asy'ari. Salah seorang ulama sahabat. Pernah dikirim oleh Nabi. Jadi duta besar Nabi ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari. Bersamaan dengan itu, tatkala Abu Musa melihat kejadian, Abu Musa mengingkari dalam hatinya. Tapi untuk menegur mereka, Abu Musa mendatangi rumah Abdullah ibn Mas'ud. Dia tanya kepada yang lebih berilmu daripadanya. Ya, dan ini akalnya para sahabat yang kuat. Dan prinsip mereka. Sebab kalau orang-orang besar berbicara di dalam sebuah permasalahan, itu lebih baik daripada orang-orang muda yang berbicara. Dan ini terlihat dalam banyak masalah. Iya. Sampai di kejadian-kejadian masa sekarang ini. Iya. Sebagian ulama-ulama muda berbicara, ribut. Walaupun benar pembicaraannya. Ribut. Tapi begitu ulama tua berbicara, selesai masalah. Iya. Selesai permasalahan. Sebab memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baraka ma'a kabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua di tengah kalian. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini tengah para sahabat. Dan ketika terjadi bid'ah Qadariyah di Basrah. Dan ini ada silam pendapat di kalangan ulama, bid'ah i'tiqadi yang pertama terjadi, apakah dia bid'ah Qadariyah atau bid'ah kaum Syiah Rafidhah. Iya. Terhadap Utsman bin Affan. Ada silam pendapat di dalam masalah sejarahnya. Tapi ini dua bid'ah yang awal kali terjadi. Ketika terjadi bid'ah Qadariyah di Basrah, maka dua ulama Basrah, Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman atau Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, ini dua alim. Ya, kalau kita baca di biografi mereka berdua, ini dua tokoh tabi'in dari ulama. Ketika terjadi bid'ah Qadariyah, padahal bid'ahnya jelas. Mungkin kalau setiap orang dari kita ya mendengar hal tersebut, kita mengingkari ya. Mereka berkata orang-orang Qadariyah ini, al-amru unuf, perkara itu baru terjadi. Jadi kalau katanya perkara itu sudah terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini jelas salah atau tidak ya? Jelas salah kan? Dan ini kekafiran yang nyata, jelas. Semua orang paham. Tapi bersama dengan itu perhatikan. Ya. Mereka bertanya kepada para sahabat. Dari Basra, mereka melakukan perjalanan ke Mekah. Dalam sebuah riwayat mereka untuk haji, dalam riwayat lain untuk umrah. Dan mereka ingin mencari sahabat Nabi. Memberi komentar tentang masalah yang baru terjadi. Iya. Yang baru terjadi tersebut. Maka berpihak bersama para ulama. Ini adalah jalan para salaf. Dan jalan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu sumber kekuatan adalah seorang memegang apa yang datang dari orang-orang yang berilmu. Bukan taklid terhadap mereka. Iya. Tapi mengembalikan perkara itu kepada ahlinya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlu dzikir kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhan. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Mereka hanya menghendaki wajah Rabb mereka. Iya. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Dan dari dahulu, di dalam sejarah itu membuktikan bahwa jalan keselamatan, sumber kekuatan umat, tatkala mereka mengagungkan dan menghormati orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Iya. Tapi kalau orang-orang yang berilmu di tengah mereka sudah diremehkan, ya, tidak lagi dipedulikan, maka ini penyakit berjalan di sebagian umat. Jangan sampai menimpa kita. Bani Israel, dari penyakit mereka adalah ini. Iya. Di tengah mereka para nabi, subhanallah, dimuliakan oleh Allah banyak nikmat. Iya. Tapi luar biasa lancangnya Bani Israel. Nabinya aja kadang digosipi oleh Bani Israel. Iya. Bani Israel kalau mandi, itu mereka mandi sama-sama. Ya. Jadi saling melihat aurat kepada orang lain. Karena mandinya sama-sama. Nabi Musa alaihi salam beliau mandi sendiri. Ya. Maka mulai gosip Bani Israel. Ini Nabi Musa mandi sendiri. Ini pasti ada sesuatu yang aneh dari Nabi Musa. Coba lihat. Nabi aja digosipi, subhanallah. Iya. Harusnya Nabi ketika berbuat sesuatu memberi contoh yang baik. Diambil petunjuk oleh mereka. Ini digosipi oleh Bani Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan Nabi-Nya dari ucapan-ucapan mereka. Itulah orang-orang yang baik. Tidak perlu khawatir. Pembicaraan orang apapun dia berbicara, kalau dia berada di atas kebaikan, tidak perlu dia sedih. Allah membela orang-orang yang beriman. Ya, inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Maka suatu hari Nabi Musa alaihissalam beliau mandi, beliau letakkan semua pakaiannya di atas batu, tiba-tiba batunya lari. Ya, batunya lari. Maka Nabi Musa mengejar batu itu sambil berkata, "Thawbi hajar." Ya, bajuku wahai batu. Terus dikejar sampai dilihat oleh Bani Israel. Kata Bani Israel, "Oh, tidak apa-apa Nabi Musa. Tidak ada masalah." Iya. Maka Nabi Musa mengambil bajunya, kemudian memukul batu itu sampai berbekas 7 kali sampai 6 sampai 7 kali pukulan. Iya. Dan ini hadith disebutkan oleh Imam Muslim, hadithnya muttafaqun alaih, cuma Imam Muslim menyebutkannya di Kitabul Fadail. Sebab ini dari keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Jadi perhatikan, ini penyakit. Membicarakan ahlul ilm, membicarakan orang-orang yang berilmu, dan kalau sudah menimpa umat, itu adalah sebab kejelekan. Iya, sebab kejelekan. Seorang guru tidak ada yang maksum, tidak ada yang bersih dari dosa, kesalahan. Iya, tidak ada yang bersih dari dosa dan kesalahan seorang guru. Tapi dari etika seorang yang mempelajari ilmu, dia mengagungkan ilmu. Ya, guru diagungkan bukan karena diri si guru itu, tapi karena ilmu yang dia pelajari. Nah, itu adalah bagian dari ketakwaan, pengagungan terhadap apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah bainaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, itu adalah bagian dari ketakwaan dalam hati, dan ilmu dari simbol agung di dalam agama ini. Iya. Makanya harus ditanamkan di dalam jiwa. Harus ditanamkan di dalam jiwa. Iya. Ini termasuk sumber masalah dan menjadi penyakit di kalangan sebagian penuntut ilmu. Iya. Bergampangan lisannya, gampang untuk mencela, untuk menyudutkan, menjelekkan. Padahal kadang masalah-masalah dia sendiri belum memahaminya. Dan ini kalau tidak terjadi dari penuntut ilmu mungkin ringan, tapi kalau dia seorang penuntut ilmu kemudian jatuh dalam hal-hal yang seperti ini, ini menunjukkan ada suatu hal yang sangat tidak beres pada ilmu yang dia pelajari. Iya. Kemudian diantara sebab kekuatan adalah menjaga diri di atas kebersamaan. Iya. Sebab kebersamaan, al-ijtima, al-jamaah, itu adalah prinsip pokok agama ini. Dan itu adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Yang seluruh makna pensyariatan di dalam agama kita adalah menjaga kebersamaan. Iya. Di dalam menjaga kebersamaan di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang keluar darinya, ini ada sebab yang menghilangkan kekuatan. Allah firman, "Wala tanazau, fatafshalu, watadhabari hukum." Jangan kalian berselisih sehingga kalian itu menjadi kalah dan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kalian. Kalau pertentangan antara yang hak dan batil, antara ahli sunnah dan ahli bidah, itu adalah hal yang wajar. Tapi perkara terjadi di kalangan ahli sunnah, orang-orang yang mengenal sunnah, dalam masalah-masalah yang kadang dia sendiri tidak paham bobot masalah ini kemana. Masalah yang patut dipermasalahkan atau tidak. Masalah yang kalau dipermasalahkan saja, apakah mengharuskan kita saling memboikot, saling meninggalkan? Ini semuanya ada pertimbangannya. Dan semua masalah orang yang salah di dalamnya dianggap dia ahlul bidah, dianggap dia keliru sebagai mubtadi. Kesalahan-kesalahan itu beraneka ragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berkaitan dengan mengeluarkan dari ahli sunnah, ada yang tidak mengeluarkan. Orang-orang yang bersalah juga beraneka ragam. Ada orang yang paham, ada yang tidak paham, ada yang sadar, ada yang lupa. Iya. Maka harus dilihat jenis kesalahan kayak bagaimana. Dan ini semuanya harus diukur dengan timbangan-timbangan syariat. Ya, karena itu siapa yang tidak punya ilmu tentang hal ini, jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang dia tidak memiliki ilmu. Dia masuk di dalamnya, walaupun dia benar, dia juga dapat dosa. Iya. Dia masuk misalnya berbicara, tapi ya kebetulan dia benar, dia tetap dapat dosa. Kenapa? Sebab dia masuk dalam hal yang dia tidak memiliki ilmu. Dan itu sudah dihitung dosa. Allah firman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Maka seorang berusaha untuk mendekatkan. Ada kawannya yang menjauh, dia dekati. Dia berusaha untuk mendekatkan. Iya. Kalau semua orang tiap kali ada yang ngambek, ada yang berbuat kesalahan, dia balas seperti itu. Iya. Maka apa jadinya? Setiap kali ada yang berbuat kesalahan, kita balas juga dengan kesalahan yang sama. Iya. Dan ini dari bakar syaitan akan mengeluarkan seorang dari apa? Dari kebaikan. Nah, ini fikih harus dipahami dengan mendalam. Di musim haji, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di Mina, beliau tidak mengqasar salat. Beliau menyempurnakan 4 rakaat. Dan ini diselisihi oleh sahabat. Ibnu Mas'ud mengatakan sunnah Nabi 2 rakaat. Tapi begitu salat di belakang Utsman, Ibnu Mas'ud ikut salat bersama Utsman 4 rakaat. Iya. Ikut salat 4 rakaat. Tanyakan kepada beliau, kenapa ikut salat 4 rakaat? Kan 2 rakaat sunnahnya. Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Silam pendapat itu adalah kejelekan. Iya. Harus dipahami dari mana syariat di dalam hal ini. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di masa-masa fitnah, beliau banyak mendapat serangan. Tapi beliau diam, tidak berbicara. Iya. Dari sikap dipuji oleh para ulama, sebab berbicaranya beliau pada saat itu, walaupun beliau benar, tetap saya akan menimbulkan apa? Menimbulkan perselisihan di tengah manusia. Karena itu tidak selamanya seorang benar dia membela dirinya. Iya. Tidak harus seperti itu. Dia lihat apa kemaslahatannya, apa dampak di belakangnya. Iya. Oh saya didolimi. Oh saya harus mengungkapkan kebenaran. Tapi yang terlahir di belakangnya adalah perpecahan, pertikaian. Maka ini tidak ada maslahat di belakangnya. Itu bukan perbuatan orang yang menasihati dirinya dan untuk umatnya. Iya. Maka harus dipikirkan tindakan dan perbuatan. Jangan seorang masuk ke dalam hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan di tengah manusia. Iya. Menyebabkan terjadinya kerenggangan antara satu dan yang lainnya. Iya. Dan ini dari perkara pokok, dari sumber kekuatan. Harus diperhatikan. Kalau seorang mampu menjaganya, maka keberkahan sangat banyak dalam sebuah dakwah yang seperti ini. Iya. Karena itu lihat di tempat-tempat yang para asatidzahnya, para da'inya lebih banyak bersepakat menjaga kebersamaan, ya, itu akan lebih luas jangkauan kebaikannya dari tempat-tempat yang banyak bermasalah. Iya. Dan ini sebenarnya adalah sudut-sudut dipasang oleh syaitan. Kita harus waspada dan berhati-hati darinya. Karena itu lihat, iya, di Yaman di masa Syekh Mukbil dahulu, rahimahullah, ya, tidak dikenal ada hal-hal yang apa namanya melemahkan dakwah itu, karena kebersamaan yang sangat indah, iya, kebersamaan yang sangat indah. Tapi tatkala kebersamaan ini sudah mulai terjadi kerenggangan atau ada sebagian orang yang keluar dari jalur yang lurus, maka ini yang menimbulkan banyak permasalahan. Iya. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, ini adalah sebab kekuatan. Kapan ingin dijaga, kapan dijaga dan dipelihara dengan baik, insyaallah taala akan menimbulkan kebaikan yang sangat besar. Iya. Kebaikan yang sangat besar. Ya, seorang di dalam banyak hal kadang perlu mengalah saja. Tidak usah terlalu banyak dia apa namanya membela dirinya. Orang yang mengalah itu belum tentu dia salah. Iya. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang perlu diterangkan karena bisa membahayakan orang lain, ya, maslahatnya jelas, silahkan berbicara dalam maslahat yang jelas. Tapi kalau dalam hal yang maslahatnya tidak jelas, ya, keuntungannya juga tidak bisa dijamin, hal yang seperti ini bukan perkara yang baik seorang masuk di dalamnya. Walaupun dia berucap yang benar. Walaupun dia berucap yang benar. Iya. Karena itu di sini ada poin terakhir mungkin. Walaupun sebenarnya banyak hal dari sebab kekuatan ini. Ya, dari sebab kekuatan adalah kepandaian menimbang antara maslahat dan mafsadat. Iya. Kemaslahatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya kemaslahatan pokok, ada yang sifatnya dia adalah kemaslahatan wajib, ada yang sifatnya penyempurna. Sebagaimana kemafsadatan juga bertingkat-tingkat. Kemafsadatan bertingkat-tingkat. Iya. Dan dari sebab kekuatan, seorang penuntut ilmu harus pandai menimbang antara maslahat dan mafsadat ini. Iya. Di antara kemaslahatan, diambil yang paling rajihnya, yang paling banyak kemaslahatannya. Kalau dia dihadapkan pada maslahat, pada mafsadat, dia harus menjalaninya, maka dia pilih yang paling sedikit bahayanya. Dia pilih yang paling sedikit bahayanya. Iya. Karena itu ada ucapan yang indah dari Umar bin Khattab, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan pula oleh Ibn Al-Qayyim, dan selainnya. Beliau berkata, "Laisa al-aqilu alladhi ya'lamu al-khayra min asy-syarr. Innama al-aqilu alladhi ya'lamu khayra al-khayraini wa syarra syarraini." Orang yang berakal itu bukan orang yang pandai membedakan antara yang baik dan benar. Apa antara yang baik dan yang jelek? Iya. Jadi sekedar akal, sekedar dia pandai membedakan, oh ini baik, ini jelek, ini halal, ini haram, itu ilmu, bagus. Ya. Tapi sekadar dia paham itu belum cukup akalnya, kata Umar. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengenal yang terbaik dari dua yang baik. Dan orang yang mengenal yang paling jelek dari dua yang jelek. Nah, itu baru dia berakal. Iya. Jadi kalau dia hanya baru sampai di tingkatan, wah ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, itu adalah tingkat dari ilmu jenjang pertama. Iya. Ada jenjang di atasnya, itu jenjang para ulama, orang-orang yang mengenal ilmu syar'i dengan baik. Iya. Dia mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Oh, jangan berkata ini kan sunnah. Sunnah harus kita hidupkan. Ya, harus dia lihat di belakang menghidupkannya apakah terjadi mafsadat atau tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebagian sunnah karena beliau khawatir akan menimbulkan mafsadat lebih besar. Ketika beliau menaklukkan Makkah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Ka'bah itu memiliki satu pintu saja. Nah, dan pondasi Ka'bah tidak di atas pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi ingin mengembalikan Ka'bah ke atas pondasi Nabi Ibrahim dengan dua pintu. Iya. Dan ini dari tuntunan agama, dari sunnah syariat. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Beliau sebutkan, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah, lafadamtul Ka'bah wa laja'altuha babain." Wahai Aisyah, andai kata kaummu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah ini, kemudian saya bangun lagi menjadi dua pintu. So, pondasi Nabi Ibrahim, Ka'bah itu dua pintu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Itu pondasinya Nabi Ibrahim. Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Sebab kondisi Ka'bah dengan keadaan seperti itu kebanggaannya orang-orang Quraisy. Jadi kalau Nabi langsung merubahnya, orang-orang yang baru masuk Islam ini bisa-bisa murtad lagi, keluar dari Islam. Sekarang ringan mana? Nabi meninggalkan sunnah atau membuat orang murtad dari agama? Ringan mana? Beliau tinggalkan sunnah, kan lebih ringan. Iya. Inilah namanya menimbang. Dihadapkan pada dua kejelekan. Kejelekan tidak melaksanakan sunnah, dan kejelekan apa? Bisa mengakibatkan orang murtad keluar dari agama. Maka diambil yang paling ringan kejelekannya. Diambil yang paling ringan kejelekannya. Iya. Dan ini sumber kekuatan. Sunnah ini tidak dilakukan di masa Nabi. Tidak pula dilakukan di masa Abu Bakar. Tidak pula dilakukan di masa Umar, di masa Uthman, di masa Ali. Nanti di pemerintahan Abdullah bin Zubair dirubah seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Ibnu Zubair digulingkan, dibalikkan lagi. Seperti itu hingga hari ini tidak ada yang bisa merubahnya. Iya. Tidak ada yang bisa merubahnya. Coba rubah sekarang Ka'bah. Iya. Jangankan rubah bangunannya, rubah tirainya saja bisa perang dunia. Jelas ya? Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ini satu sudut dari syariat. Ya. Saya beri contoh lain bagaimana Nabi menimbang dan memberikan contoh kepada kita dalam menimbang. Abdullah bin Ubay bin Salul, semua orang paham dari munafik. Dan sudah jelas kemunafikannya. Sudah jelas apa? Kemunafikannya. Iya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, penggal saja lehernya. Bunuh saja dia. Betapa banyak gangguan Abdullah bin Ubay ini terhadap Nabi, terhadap keluarga beliau, dan terhadap orang-orang yang beriman. Dimaklumi sejarah kaum munafikin. Tapi Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Mafsadatnya lebih besar. Karena Rasulullah bersabda kalimat yang indah. Aturiduna ayyuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Apakah kalian ingin dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu membunuh kawan-kawannya sendiri? Ya. Kalau umat Islam melihat Abdullah bin Zubair misalnya dipenggal, umat Islam paham. Tapi orang yang di luar Islam, ya, mereka akan beranggapan, wah ini Nabi Muhammad, orang masuk Islam, dia pergi penggal lehernya. Apalagi kita yang tidak masuk Islam. Dan ini akan membuat orang semakin lari dari apa? Bantuan untuk mereka membuat kaum kufar semakin benci terhadap agama Islam. Maka ini harus ditimbang. Iya. Karena itu, seorang penuntut ilmu harus memiliki pandangan yang luas. Iya. Dan dia harus memikirkan suatu perbuatan itu akibatnya apa. Jangan dia berbuat saja tidak paham apa akibat yang akan dia lakukan. Iya. Dan ini diantara sebab yang menyebabkan terjadinya banyak masalah. Berbuat, bertindak, nanti belakang diatur. Iya. Dilihat apa akibatnya. Tapi seorang melihat akibatnya kemana. Nah, dan ini bagian dari ilmu. Sudut yang apabila diterapkan sangat menciptakan kebersamaan dan kekuatan. Iya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya perhatian yang baik terhadap ilmu agama. Kemudian menyibukkan diri dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Iya. Alhamdulillah di banyak kadang terjadi perselisihan, silang pendapat. Kalau hal itu diukur dengan timbangan ilmu, akan menjadi mudah urusan. Dan dilihat kepada para ulama yang berbicara, orang-orang yang berilmu berbicara, itu akan mudah urusannya. Yang jelas setiap orang memahami kadar dirinya masing-masing, kewajibannya adalah apa. Itu adalah sumber kebaikan. Adalah al-khair al-azim. Iya. Nah, ini masa kita perlu lebih giat lagi belajar dan belajar, menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Pandangan orang yang belajar itu, orang yang berilmu, beda dengan pandangan orang yang tidak berilmu. Iya. Walaupun dia memandang hal yang sama, tapi karena dasar membijaknya berbeda, akhirnya hal yang sama ini beda dalam menilai. Dan itulah perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Iya. Dan ini akan tampak sekali di masa fitnah, di masa terjadi masalah. Kelihatan orang-orang yang berilmu itu, akal mereka, kebijaksanaan mereka, dan ilmu mereka itu tampak kelihatan. Iya. Itu dalam Al-Quran disebutkan, kisah Qarun, fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Ya, luar biasa Qarun ini ya. Diberi harta banyak sekali. Kunci-kunci hartanya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Iya. Tidak bisa dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Ini baru kuncinya saja, belum lagi apa? Hartanya. Ya, kalau satu rumah satu kunci, ya, baru kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh beberapa orang. Maka Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Ya. Qarun yang kafir ini menentang Nabi Musa. Iya. Perhatikan, kira-kira bagaimana keadaannya ketika keluar? Fitnah besar bagi sebagian orang. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan ayat. Ya, sama-sama melihat Qarun keluar tapi sudut pandang berbeda. Ada 2 golongan yang memandang. Golongan yang pertama, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin 'adzim. Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun, dia ini sungguh mendapatkan bagian yang sangat besar. Perhatikan sudut pandang orang-orang yang terfitnah. Sudut pandang yang kedua, dalam ayat berikutnya dikatakan, wa qala alladziina utul 'ilm wailakum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Betapa celakanya kalian, berkatalah orang-orang yang berilmu. Betapa celakanya kalian, betapa kasihannya kalian. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini orang-orang yang berilmu. Mereka paham ilmu itu apa? Harta tidak ada bandingannya. Kalau dibanding dengan apa? Keimanan dan amalan saleh. Karena itu pahala di sisi Allah lebih baik. Ini pandangan orang yang berilmu. Kuat di kondisi apapun. Di kondisi apapun. Iya. Dunia itu dibukakan untuk semua orang. Terlihat. Tapi yang menjadi masalah tatkala dunia dibukakan, dia kuat atau tidak. Nah, itu yang membedakan. Iya. Dan si orang-orang yang berilmu kuat. Karena itu mereka katakan tidak ada yang mampu menerima hal ini kecuali orang-orang yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua serta menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus dan menguatkan kita di atas as-siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas keimanan dan ketakwaan dan menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Ya wallahu taala alam. Apakah semua amalan yang kita lakukan harus diniatkan untuk ibadah? Ya, kalau tidak diniatkan untuk ibadah, dia sendiri yang merugi. Kalau dia ibadah, wajib untuk diniatkan sebagai ibadah. Kalau dia adalah suatu kebiasaan, apabila dia tidak niatkan ibadah, dia sendiri akan merugi. Iya. Karena suatu itu apabila dibangun di atas niat yang baik, walaupun suatu kebiasaan, bisa menjadi ibadah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Misalnya kita sholat atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena rutinitas, tapi kita tidak berniat melakukannya. Nah, dia niatkan aja secara umum keberadaannya di rumahnya adalah untuk membenahi keluarganya, dan itu adalah hal yang baik insyaallah taala. Apa beda ruh dan jiwa? Jika ruh yang menghidupkan jasad, apakah berarti ruh yang kuat bisa menjadi asbab dari sehat jasad? Ini kadang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini diketahui jawabannya pun kurang bermanfaat. Dasar-dasar yang masuk ke dalamnya, ada hal-hal yang kalau saya detailkan kadang sebagian orang tidak bisa menangkap. Iya. Nah itu saya harapkan kepada kawan-kawan kalau bertanya, tanya yang hal-hal yang ada manfaat untuk semuanya. Iya. Atau perkara yang dia sendiri bisa mengambil manfaat, dan kalau dia tanyakan di majelis, itu dia perkirakan bisa diambil manfaat untuk semua orang yang hadir di majelis. Ada banyak imigran gelap dari Iran yang terdampar di Kendari. Terdampar atau pura-pura terdampar? Iya. Ini sering membuat banyak masalah orang-orang Iran. Dan ada beberapa tempat yang dikatakan terdampar. Oleh itu mereka membuat berbagai kekacauan di tempat tersebut. Ya, ini dari sisi dasarnya terkait dengan masalah urusan pemerintah. Tapi secara umum kaum muslimin harus berhati-hati terhadap orang-orang Syiah. Sebab mereka ini adalah sumber malapetaka yang menyebarkan kejelekan. Iya. Ada sebagian ustaz ahli sunnah yang telah ditahdir. Tapi mereka belum dinyatakan keluar dari ahli sunnah. Bagaimana kita sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu? Nah, ini yang saya kadang singgung juga, bahwa hal-hal yang seperti ini banyak perkara darinya, dari perkara yang tidak penting untuk diketahui dan dibahas oleh seorang. Ya, sekarang diakui ustadznya ahli sunnah, belum keluar dari ahli sunnah. Iya. Terus dengan hal apa dia misalnya menghindari orang yang dia masih anggap sebagai ahli sunnah? Ya, kalau ada kesalahan, kesalahan itu diperingatkan, ya, dihindari, ditegur. Tapi jangan menyebabkan seorang itu jatuh di dalam hal-hal yang bisa membuat perselisihan, perpecahan, ya, membuat seorang jauh dari yang lainnya. Ini perkara-perkara yang seperti ini harus ditimbang dengan timbangan syar'i. Iya. Nah, ini masalah sudah lama, dari semenjak dahulu begini saja. Kapan mau belajarnya? Iya. Kalau urusannya mentahdir ahlul bidah, mentahdir ikhwanul muslimin, jemaat tabligh apa segala macam, itu perkara wajar ditanyakan. Tapi ini antara sama ahli sunnah. Iya. Sudah berapa tahun seperti ini? Nah, hingga kapan ingin mengurus masalah-masalah yang seperti itu? Apakah doa harus sesuai tuntunan? Sehingga apabila tidak sesuai tuntunan, doa itu tertolak. Meskipun menggunakan nama-nama Allah yang husna. Ya. Belum tentu seorang menggunakan asmaul husna tepat penggunaannya, cocok ia menggunakan pada tempatnya. Iya. Doa itu harus dilihat sesuai dengan tuntunan, apalagi kalau diikat dengan waktu, diikat dengan tempat, itu harus ada tuntunan-tuntunan yang jelas. Berilah nasihat akibat dari mengurus fitnah. Karena itu sebagian ikhwa meninggalkan sunnah mengucapkan salam ketika bertemu, bahkan kadang meninggalkan kewajiban menjawab salam dari saudaranya sama muslim. Ya, ini masalah tidak menjawab salam. Kalau itu antara ahli sunnah dan ahli bidah, itu memang masalah dibahas. Iya. Dan di masa sekarang ini, kalaupun tidak menjawab salam, itu di kondisi sedikit, jarang terjadi. Iya. Jarang terjadi. Apa maksud dari para ulama yang tidak menjawab salam ahlul bidah? Pelajaran bagi mereka. Ya, dia kalau seperti misalnya Imam Ahmad tidak memberi salam, orang itu menjadi sadar, dapat pelajaran. Tapi ini dia tidak beri salam kepada orang, akhirnya manusia semakin berburuk sangka kepada dakwah, semakin jelek pandangannya terhadap salafiyin. Ini bukan maslahat yang benar. Iya. Bukan maslahat yang benar dalam hal itu. Nah. Jadi harus ditimbang sesuai dengan kemaslahatan. Tidak selamanya orang yang tidak menjawab itu benar, tidak selamanya yang menjawab juga benar. Tapi dilihat kondisi dan keadaannya. Tapi saya berikan kaidah-kaidah umum bahwa di masa ini ya, kondisi orang-orang yang mengenal sunnah itu lemah. Iya. Harusnya seorang lebih banyak rifq, lebih banyak berlemah lembut, lebih banyak menampilkan apa? Hal-hal yang lebih mendekatkan. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya. Ini di masa kita, di kondisi yang mereka tahu banyak dari ahlul bidah. Iya. Dan saya tahu sejumlah ulama kita, kadang mereka masih menerima kunjungan ahlul bidah ke rumah mereka untuk menasihati mereka. Iya. Pandang ada kebaikan dan kemaslahatannya. Nah, ini ulama-ulama besar. Iya. Seperti Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Rabi dan selainnya. Mungkin kalau itu terjadi, saya menerima misalnya pada sebagian orang, Wahabi saya dibicarakan semua orang. Iya. Dan inilah yang saya katakan bahwa kadang sikap-sikap yang seperti ini perlu untuk diperbaiki. Intinya adalah dalam mempelajari ilmu. Dalam mempelajari ilmu, kapan timbangan orang dalam ilmu itu baik, maka baik pula ia di dalam menyikapi suatu permasalahan. Ya. Kemudian pijakan yang kedua, ya, di kondisi lemah, seorang tidak usah terlalu banyak berbenturan-benturan. Ya. Benturan dengan tetangganya, benturan dengan masyarakatnya, jangankan tanggal masyarakat, keluarganya saja. Ya. Benturan dengan keluarga, saling membelakangi. Dan ini tidak benar bagi siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Paling tidak, supaya dia tidak dapatkan kejelekan, dia diam saja. Padahal yang dia tidak mampu memberi nasihat. Dengan akhlaknya yang baik, diamnya dia, terlihat akhlak yang mulia. Itu akan menjadi poin yang baik untuk mereka. Suatu saat, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, ya, mereka akan mendengar ucapannya. Akan mendengar apa? Ucapannya. Ya, dan itu saya terapkan pada banyak orang. Saya punya keluarga, punya tetangga, ya, berbuat hal-hal yang mungkar. Ya. Saya tahu kalau saya tegur, dia tidak menerima. Jadi enggak, percuma ya menegurnya pada saat itu. Ya. Saya diamin, kita berakhlak yang baik. Ya. Dia walaupun tidak hadir di pengajian saya, tapi paling tidak pandangannya bagus. Kalau ditanya tentang dakwah ini, dia puji, ini orang-orang baik. Ada yang nuduh terorisme saja, oh lain, ini orang lain, bukan orang yang suka seperti itu. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang apa? Orang yang tidak di atas sunnah, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya. Suatu saat kita berbicara, kita berikan sesuatu, dia dengar. Ada masalah agama yang dia tanyakan, dia bertanya. Ya. Dia bertanya, sebab dia tahu bahwa kita ini ingin kebaikan untuknya. Ya. Kalau dari dasarnya sudah tidak dijawab salamnya, ya dilihat kayak orang mau berkelahi. Ya. Bagaimana caranya keluarga bisa apa namanya diajak kepada kebaikan? Bagaimana bisa mengajak tetangga kepada kebaikan? Ya. Ini pintu dan lahan beramal saleh. Kemudian yang ketiga, kalau seorang misalnya duduk dengan orang-orang yang bisa orang yang menyelisih sunnah atau orang yang bermaksiat bisa membahayakan hatinya, maka dia menjaga keselamatan dirinya itu lebih baik. Iya, dia jaga keselamatan dirinya. Tapi jangan bikin konflik dengan orang-orang yang kadang justru menjatuhkan dia ke dalam hal-hal yang dia sendiri yang tersibukkan. Iya. Apakah seorang itu bisa masuk neraka dengan ilmu yang dia miliki? karena tidak mengamalkannya. Ilmu itu dari sisi pengamalan terbagi dua. Ada ilmu yang wajib diamalkan, ada ilmu yang sunnah diamalkan. Iya. Kalau terkait dengan kewajibannya, itu pasti terikat dengan iqab, terikat dengan siksaan dan ancaman. Iya. Terikat dengan siksaan dan ancaman. Adapun ilmu yang kaitannya dia adalah hal yang disunnahkan, maka ini secara umum tidak masuk di dalam kewajiban. Hanya ada kadar mungkin kewajiban mengamalkan ilmu sekali dalam seumur atau yang semisal dengan itu. Iya. Ada seorang perempuan kebiasaan haidnya 8 hari. Tapi ketika dia mendapatkan penyakit kista, lama haidnya berubah, kadang 12 hari. Kadang pula lebih, tidak tentu. Kalau sudah terjadi perubahan beberapa kali, misalnya berubah 12 hari, ya sudah 3 kali berubah seperti itu, atau misalnya kadang 13, kadang 11, tapi sudah berubah beberapa kali, itu dianggap dia punya kebiasaan baru. Berubah kebiasaan. Suatu orang kadang punya kebiasaan, ada yang kebiasaannya kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang 8 hari. Itu dilihat. Apabila sudah berulang 3 kali, itu dihitung kebiasaan. Kalau belum sampai ke berubah 3 kali, maka itu diambil kepada kebiasaan lama. Jadi dia kembali kepada 8 hari. Apa yang lebih daripada itu dihitung darah rusak. Tidak dihitung darah haid, dihitung darah rusak saja. Apa nasihatnya buat ana yang lemah hafalan? Dan ini kendala buat ana menuntut ilmu. Ya, tidak ada kendala bagi siapa yang bersemangat. Ya, kita kalau ingin dibanding dengan ulama terdahulu, kita sekarang ini dihitungan rawi-rawi yang sangat lemah haditsnya, tidak dianggap. Ya. Maka tidak perlu berkecil hati. Oh, saya begini. Kadang memang seperti itu. Seorang awal kali dia belajar lemah. Ya, hafalannya. Nah, itu tingkatan. Semua orang belajar seperti itu. Ada orang yang belajar dulu menghafal Quran. Satu ayat, dua ayat, satu hari. Lama dia belajar, dia bisa menghafal satu halaman. Lama dia belajar, dia bisa menghafal satu lembar. Ya. Lama dia belajar, dia bisa hafal satu juz satu hari. Iya. Kenapa? Karena keakraban itu apa namanya membedakan. Keakraban dari sisi kebiasaan dengan ilmu, dari sisi bahasa, itu memberi pengaruh. Memberi pengaruh. Iya. Jelas ya? Apakah ada pahala jika bersedekah karena kasihan pada orang tersebut atau untuk menghilangkan penderitaan orang tersebut? Ya, itu hal yang bagus memang. Sedekah diantara mananya adalah itu. Iya. Adalah meringankan beban orang. Bagaimana amalan tanpa ilmu? Amalan tanpa ilmu tidak diterima. Iya. Sebab amalan tidak dibangun di atas tuntunan, itu tidak diterima. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna faqurat." Siapa yang beramal tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Baik, sudah lewat setengah jam ya dari waktu yang ditentukan. Semoga apa yang kita dengarkan di pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh dari kita, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.